jujur ati iki loro turung bisa nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami malih dadi awiran diopong karo kahanan. Terima kasih.